Al-Khamisah, qala al-Khamisah. Iza ikhtalafu, apa yang ikhtalaf? Siapa yang ikhtalafu? Iza ikhtalafal mujtahiduna, ya. Iza ikhtalafu. Maknanya adalah ikhtalafu ala qawlain. Kalau ulama pada tabaqah yang sama ikhtalafu ala qawlain, mereka berbeda pendapat menjadi dua mazhab, dua ra'yun. Oke? Maka famatat ihda at-ta'ifataini. Salah satunya meninggal. Salah satu kelompok meninggal dunia, tersisa kelompok yang lain. Meninggal mungkin boleh saja, misalnya nih ada mujtahidin, kelompok mujtahidin pertama adalah mujtahidin yang mungkin sudah usia tua. Mujtahidin kedua mungkin usia yang masih setengah-setengah tua, misalkan. Maka ketika berjalan beberapa tahun, mereka sudah tetap khilaf dan sampai akhirnya ulama yang pada kelompok usia tua tadi telah meninggal semua. Dan iza ikhtalafu ila ala qawlaini. Iza ikhtalafu fi qawlaini. Kemudian famatat ihdath ta'ifataini yasiru qawlul baqin. Syukran. Yasiru qawlul baqin hujjatan. Kalau mereka khilaf menjadi dua pendapat, kemudian satu farid dari ulama itu telah meninggal dunia, tersisa farid yang kedua, ya, maka qaulul baqin menjadi hujjah li kulli ummatin. Kenapa? Li kaunihi qaulu kullil ummah. Li kaunihi qaula kullil ummah. Karena qaulul baqin itu adalah umat yang tersisa dari mujtahidin. Tidak ada lagi mujtahidin yang lain selain daripada mereka yang hidup pada masa itu. Maka ketika mereka sudah sepakat pada satu kata, maka qaulul baqin yasiru hujjatan li kauni qaula kullil ummah. Apakah ada mujtahidin yang lain? Tidak ada, semua sudah meninggal. Itu maksudnya. Kelas, al-khamisah itu saja. As-sadisah, mereka sudah berkumpul, para ulama, para mujtahidin, ataupun tidak berkumpul, tapi mereka saling mendengarkan qaul akhar. Dia mengatakan, as-sadisah, idha qalal ba'du, kalau sebagian ulama mujtahidin itu sudah menyampaikan pendapatnya, kemudian wasakatal baqun, sebagian ulama yang lain tidak ikut berbicara, diam saja. Maknanya adalah sudah muncul satu ra'yun dari sebagian ulama. Ulama yang lain diam saja, tidak menjawab. Betul, ini salah dan lain-lain, tidak menjawab. Tapi mereka sakatal baqun. Falaisa biijma'in wala hujjah. Maka qaul yang tadi diperdengarkan bukanlah hujjah. Kenapa bukan hujjah? Itu dia. Karena sukut sebagian ulama belum tentu bermakna ridha. Kalau dalam mar'ah mungkin dikatakan sukutul mar'ah ya dulu ala ridha. Ya. Tapi sini tidak. Sukutul mujtahidin la ya dulu ala ridhahum wala muwafaqatihim. La. Jadi ya falaisa biijma'in wala hujjah. Ini pendapat Imam Al-Baidawi bahwa kalau ada ulama, sebagian ulama yang sudah menyampaikan pendapatnya, sebagian ulama lain diam, ini yang dikenal dengan ijma' sukuti. Dianggap ijma' karena mereka diam. Maka kata Imam Baidawi, ini bukan hujjah, bukan ijma'. Kenapa? Karena diam mereka itu mengandung ihtimal. Itu dia. Wa qala Abu Ali, ijma'u ba'dihim. Ijma'u atau ijma'un ba'dahum. Ijma'un ba'dahum. Ijma'un ba'dahum. Kenapa ijma' ba'dahum? Misalnya, Kalau ada sebagian ulama yang sudah menyampaikan perkataannya, nah, sudah sampai kepada satu kata. Sebagian ulama diam saja. Lalu tabaqah ini kemudian lama-lama dimakan usia dan meninggal dunia. Tapi yang sakitin ini tetap saja sampai yang akhirnya meninggal tidak mengeluarkan perkataan dan juga jawaban, ya. Maknanya adalah ka'annahum ridha hattal maut. Maka kata Abu Ali ini ijma' liman ba'dahum. Ketika tabaqah yang sakitin ini sudah meninggal dunia, sudah hilang, sudah meninggal dunia, maka qaul dia itu menjadi ijma'. Qaul ulama yang tadi sudah tersampaikan menjadi ijma'. Kenapa? Dia mereka sampai akhir hayatnya, maknanya ya, ya dua lalar itu. Ini pendapat Abu Ali. Wa qala ibnuhu. Ibnuhu wa qala ibnu Ali, ibnu Abi Ali tadi. Ibnu Abi Ali, ayahnya yang tadi atas mengatakan ijma'un ba'dahum, anaknya yang di bawah, ternyata mereka ayah dan anak dua orang ulama tidak satu kata. Wa qala ibnuhum huwa hujjah. Tetap dianggap hujjah. Mana yang hujjah? Qaul yang sudah sampai diucapkan walaupun yang baqinya sakutun. Sukutuhum la yamna'u hujjata hadzal ijma', ya. Tetap dianggap ijma'. Ini kata Ibnu Abi Ali. Dia tidak mengatakan apa-apa. Nah, itu sudah dianggap hujjah dan ijma'. Bukan, dia bukan ijma' tapi hujjah. Dia hujjah bukan ijma'. Walaupun sebagian ulama sakitun, maka al-ahazal qawul menjadi hujjah walaupun dia bukan ijma'. Paham ya? Kalau ada satu masalah terjadi dengan seperti yang disampaikan, seperti yang terjadi ketika itu, maka apa hukumnya? Ini hukum yang seperti yang disampaikan oleh ulama ini. Walaupun yang lain tidak menjawab, tidak menyetujui. Kalau ada satu masalah terjadi seperti yang dibincangkan oleh ulama pada masa itu, maka qaul dalam permasalahan tersebut adalah al-qaulul ladzi qalahul ba'du. Amma sukutul baqin fala yu'tabar mani'an, ya. Memang qaul ini bukan hujjah, bukan ijma', tapi itu qaul ini adalah hujjah, kata Ibnu Abi Ali. Fadal. Kan. Kemudian lana adillatul Imam Al-Baydawi. Imam Baydawi tadi mengatakan bahwa laisa bi ijma'in wala hujjah. Perkataan dalilnya apa? Annahu rubama sakata litawaqqufin au khaufin au taswibi kulli mujtahidin. Diamnya mereka itu mengandung beberapa ihtimal. Yang pertama, boleh jadi tawakuf minal ara'. Dia tidak mau menyampaikan pendapat. Kenapa? Mungkin tidak menemukan hukum yang lebih kuat. Atau juga li khaufin. Khauf. Khauf maknanya khauf dalam beberapa hal saja. Mungkin dalam banyak hal. Yang jelas dia khauf sehingga dia tidak menyampaikan pendapat. Atau yang ketiga, taswibu kulli mujtahidin. Ulama sudah berbeda pendapat ila qaulain ataupun dalam hal yang lain. Sebagian ulama diam, diamnya kenapa? Taswibu kulli mujtahidin. Mana taswib? Membenarkan. Dia menganggap benar semua mujtahid sehingga dia diam. Ya. Nah, dengan beberapa hal inilah maka sukutul baqin menjadi penghalang qaul tersebut menjadi ijma'. Sukutul baqin minal mujtahidin yamna'u kauna hazal qaul ijma'an. Tidak boleh menjadi ijma'. Kalau memang dia tidak menjadi ijma' wala hujjah, tidak juga menjadi hujjah. Faham? Lana annahu rubama sakata litawaqqufin aw khaufin aw taswibi kulli mujtahidin. Mudah ya? Qila dibantah oleh Al-Khasam. Dia tetap mengatakan bahwa itu adalah hujjah. Qaulul ba'di wa sukutul baqin. Itu dia. Tetap hujjah. Kenapa katanya? Nih, mereka mengatakan qila yutamassaku bil qaulil muntashir. Mana al-qaul muntashir? Qaulul ba'di. Ijma' ulama telah berkumpul, qaulul ba'du wa sakatul ba'du, ya kan? Nah, maka qaulul ba'di ini setelah mereka ijma', qaul ini muntashir ilal mujtama'il muslimin. Tersebar kepada semua kaum muslimin. Terjadi satu masalah katanya seperti yang dibincangkan oleh para ulama tersebut, maka pendapat di sana adalah yutamassaku bil qaulil muntashir. Selama malam yu'raf lahu mukhalifun. Selama dalam perjalanan itu tidak diketahui, tidak didapati ulama lain yang mukhalif terhadap pendapat itu. Maka selama itu pula hazal qaul yutamassaku bihi. Paham tidak paham? Paham. Oke. Qila yutamassaku bil qaulil muntashir ma lam yu'raf lahu mukhalifun. Dijawab oleh Imam Al-Baydawi. Al-jawabuhu al-man'u. Yani la yajuz. Yani mumtani'. Mumtani' bil akhzi bil hadzal qaulil muntashir. Mumtani', tidak boleh. Kenapa? Limadza? La yajuz li'annahu qaulul ba'di wa sakat wa sakat al-baqun. Yang kedua, wa annahu isbatus syai'i bi nafsihi. Ulama yang tadi mengatakan pendapat lalu dia katakan hadza huwal qaulu fi ijtima'ina. Perkataan seperti itu adalah isbatus syai'i bi nafsihi. Isbatus syai'i bi nafsihi bukan ijma'. Law hadasat hadisatun fi hadzal mawdu', maka hadza huwa qaulul fasil fihi. Misalkan padahal hadzal qaul itu adalah qaul ba'di al-ba'dul akhar sakitun, tapi hadzal qaul muntashir bainal mujtama', maka ketika dikatakan yutamassak bi hadzal qaulil muntashir, itu namanya isbatus syai'i bi nafsihi. Paham? Oke. Isbatus syai'i bi nafsihi tanpa ridho yang lain la yajuz. Qaulul ba'di itu dikatakan menjadi dalil untuk dipakaikan di tengah masyarakat. Ini yang akan menjadi ra'yun masyarakat nanti adalah hadzal qaul, dan itu muntashir, dan itu dikatakan wajib. Hadza isbatu syai' binafsi. Mana yang rajih? Qala al-Imam al-Baydawi annahu laisa bihujjah wala ijma'. Laisa biijma'in wala hujjah. Sudah. Jawabuhu al-man'u. Limadha? La yajuz. Li'annahu qawlul ba'di wal-akhar sakitun. Wa annahu aydan isbatu syai'i binafsihi. Dia mengisbat hazal qawl binafsihi. Yang lain? Diam. Diamnya belum tentu ya dulu ala ridha. Belum tentu juga ya dulu ala al-mukhalafah. Tidak. Jadi dengan demikian maka la yajuz. Yutamassak bil qawli al-muntashir. Khalas, ini selesai. Furu'un. Furu' makna furu' apa? Cabang. Maknanya begini, kalaupun tidak disebutkan furu' ini oleh Imam Al-Widawi, maka permasalahan yang dibahas dalam furu' ini sudah masuk ke dalam pembahasan yang di atas. Pembahasan atas tadi mengatakan qaulul ba'di wa sukutul baqin laisa bi'ijma'in wala hujjah, ya kan? Maka pembahasan di bawah setelah ini juga mengikut ke sana kalau tidak dibahas. Tapi Imam Baydawi membuat furu' lebih khusus. Kenapa? Supaya lebih difokuskan. Orang lebih tarkis ke sana, lebih tanbih. Furu'un qaulul ba'di fi ma ta'ummu bihil balwa walam yusma' khilafuhu kaqaulil ba'di wa sukutil baqin. Sama kan? Ma makna qaulul ba'di fi ma ta'ummu bihil balwa? Qaulul ba'di fi ma ta'ummu bihil balwa walam yusma' lahu mukhalifun. Apa? Ya, naam. Khilafuhu apa maksud fi ma ta'ummu bihi al-balwa? Ma mana balwa? Oh, itu sebab tak tahu balwa. Balwa adalah insan, mujtama', nas. Balwa adalah fardun tapi maknanya adalah kaum. Mufrad, balwa itu mufrad tapi maknanya adalah kaum, ya. Jamak dari balwa adalah balaya. Qaulul ba'di fi ma ta'ummu bihil balwa. Kalau ada satu permasalahan yang permasalahan itu terjadi di hampir semua masyarakat. Hampir terjadi di semua masyarakat, ya, bisa dipastikan bahwa setiap masyarakat hampir mendapati masalah yang sama. Nah, idzan hadzihil mas'alah ta'ammu biha al-balwa. Semua masyarakat ta'ammu hadzihil mas'alah. Lalu apa qaul yang akan kita pakai? Apa hukum yang akan kita pegang terhadap permasalahan tersebut? Nah, ternyata dalam masalah tersebut ada qaul ba'dil ulama. Sebagian ulama mengatakan perkataan tersebut dalam mengeluarkan ra'yun di dalam permasalahan tersebut. Sebagian ulama yang lain belum mengeluarkan. Boleh jadi karena belum tahu, boleh jadi karena belum sampai ra'yun ulama yang sudah keluar ini kepada mereka, sehingga ba'dul ulama lam yusma' minhu ra'yun, ya. Apa solusi atau apa pendapat yang akan kita pegang terhadap masalah ini? Al mas'alah, kata Imam Bidawi, qaulul ba'di fi hadhil mas'alah. Nah, qaulul ba'di berarti syakatal bakun, kan? Maka qaulnya sama seperti yang di atas. Ka qaulil ba'di wa sukutil bakin. Wa sukuti al bakin. Artinya sama. Kalau di contoh pertama tadi jelas bahwa sebagian ulama mengatakan pendapat, sebagian yang lain diam. Sementara dalam furu', sebagian ulama menyatakan pendapat, yang lainnya belum. Belum itu boleh jadi karena belum sampai masalah kepada mereka, atau yang kedua, belum didapatkan kaul itu, belum tersebar perkataan mereka, atau yang ketiga, mereka sudah sampai kaulul ba'di ini kepada mereka, tapi mereka tidak mengeluarkan pendapat. Ya. Jadi qadiyahnya hampir serupa dengan qadiyah kaulul ba'di wa sukutil baqin. Maka ketika qadiyahnya hampir serupa, Imam Bidawi menganggapnya sama. Beliau mengatakan, qaulul ba'di fi ma ta'ummu bihil balwa walam yusma' khilafuhu ka qaulil ba'di wa sukutil ba'di. Paham? Kira-kira apa permasalahan yang ta'ummu bihil balwa? Contoh masalah yang ta'ummu bihil balwa. Hah? Apa? Riba? Contoh. Permasalahan riba itu ta'ammu bihil balwa. Hampir setiap kaum muslimin tidak bisa terlepas daripada masalah riba. Lalu sebagian ulama mengatakan ar-riba haram. Ya, misal nih. Apakah sebab qaul sebagian ini boleh menjadi hujjah? Kata Imam Bidawi tidak menjadi hujjah. Tapi kalau dalam masalah riba sudah jelas, ya. Ajma'ul ulama ala hurmatir riba. Nah, riswah apa riswah? Apakah hukumnya? Oh, jelas riswah, ya. Contoh yang tadi kita maksudkan ada itu beberapa permasalahan yang ta'ammu bihil balwa. Tapi kalau itu sudah dibahas ulama, al-qaul fihi khalas, sudah ada, ya. Ada beberapa masalah lain yang mungkin ta'ammu bihil balwa, contoh lain apa? Tidak mesti semua manusia juga, mungkin sebagian kaum muslimin di satu daerah, satu negeri, ya. Itu juga dimaknakan ta'ammu bihil balwa. Yang jelas makna ta'ammu bihil balwa adalah permasalahan itu muntashiratun fi kullil mujtama', mu'zamuhum. Ta'ammu bihil balwa. Pendapat yang dipakai adalah boleh dipakaikan pendapat al-ba'di tadi, qaulul ba'di. Tapi qaulul ba'di itu tidak menjadi wajib untuk semua kaum muslimin. Ya, tidak menjadi wajib. Tidak menjadi wajib, ya. Maknanya kalau di sebagian tempat lain ada ulama yang mau berijtihad mengeluarkan pendapat, boleh saja. Kenapa? Qaulul ba'd laisa bihujjah. Bihujjah maknanya tidak menjadi kewajiban untuk kaum muslimin semuanya. Itu dia. Jadi kalau memang tidak ada pendapat lain yang kita iza ikhtalafa ahlul asri ala qaulaini tsumma matat ihdath thaifataini au irtaddat. Tidak hanya sekedar matat, tapi Imam As-Sanawi menyebutkan menambahkan atau bahkan kalau sampai mereka irtaddat. Kama qalahu fil mahsul fa innahu yasiru qaulul baqin qaul ulama yang tersisa maka menjadi hujjah qaulul baqin hujjatan likaunihi qauli kullil ummah. Faham maksudnya kenapa tadi saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan qaul kullil ummah? Li'annahu likaunihi qaula kullil ummah. Apa? Apa maksudnya qaulu kullil ummah? Apa maksudnya qaulu kullil ummah? Di atibar. Dia pada berdampak. Ijtihad? Ahli al-as. Kerana pada zaman ini, orang yang mengeluarkan kata-kata ini memenuhi syarat muslim. Dan maknanya adalah yang tadi. Bahwa pada masa itu, ulama yang mujtahidin yang tersisa, hanya itu saja. Ummah yang dimaksudkan bukan manusia semua, tapi ummah itu adalah mujtahidin. Dianggap qaulu kullil ummah kenapa? Semua mujtahidin sudah berijtihad dan sepakat kepada qaul itu. Nah, itu maksud kepada qaulu kullil ummah. Bagaimana dengan qaul yang tadi yang kedua? Mereka kan sudah meninggal atau murtad. Jadi qaul mereka sudah dianggap tidak ada. Hadza huwa allazi jazama bihil imam watba'uhu wa sarahu bi kaunihi ijma'an aydan wa huwa yu'khadhu min ta'lilil musannif wa zakara ibn al-hajibi hadhihi al-mas'alata fi athna'il ittifaqi ahli al-'asri ats-tsani 'ala ahadi al-qawlaini al-awwal 'ala ahadi qawlail al-'asri al-awwal wa haka 'anil aktsarin annahu la yakunu ijma'an wa zakara amidi khalas. Kita masuk kepada pembahasannya. Ijma' sukuti. Iza qala ba'dul mujtahidina qawlan wa 'arrafa bihi. Itu yang kalau yang kita bahas tadi adalah masalah khamisah ya. Masalah yang keenam. Al-mas'alah as-sadisah. Ijma' as-sukuti. Iza qala ba'dul mujtahidina qawlan wa 'arrafa bihi al-baqun wa 'arafa bihi al-baqun. Jadi sebagian mujtahidin sudah mengatakan pendapatnya. Satu pendapat mungkin ya. Dan sebagian yang lain sudah tahu pendapat tersebut, sudah sampai kepada mereka. Syekh Fulan bin Fulan bin Fulan mengatakan begini, Syekh Fulan bin Fulan mengatakan begini, sudah sampai kepada mereka ya. Wa 'arafa bihil baqun fasakatu anhu. Tapi mereka diam. Ya, fasakatu anhu. Wa lam yunkiru 'alaihi. Fa fihi madzahibu. Asahuha 'inda al-imam annahu la yakunu ijma'an wala hujjatan lima sayati. Summa qala huwa wal amidi annahu madhhabu syafi'i. Ini para ulama yang mengatakan bahwa dia bukan hujjah. Summa innahu madhhabu syafi'i wa qala fil burhan innahu zahiru madhhabi syafi'i wa qala al-ghazali fil manqul nassa 'alaihi syafi'i fil jadid. Ini semua ulama yang mengatakan bahwa dia bukan ijma', bukan hujjah ya. Kemudian wasani al-mazhab as-sani wa huwa mazhab Abi Ali al-Jibai annahu ijma'u ba'di inqiradi 'asrihi. Ma makna inqirad? Nah. Berlalu. Ba'da inqirad atau ba'da intihak? Ba'da ijma'i wa innahu ijma'un ba'da inqiradi 'asrihim. Limadha? Lianna istimrarahum. Siapa dhamirhumnya? Ya, mujtahid. Al-mujtahiduna sakitun. لأن استمرارهم على السكوت إلى الموت يضعف الاحتمال. ما معنى يضعف؟ kalau يضعف menggandakan. Yang di sini adalah يضعف. لأن استمرارهم على السكوت إلى الموت يضعف الاحتمال. المذهب الثاني. المذهب الثالث قاله أبو هاشم ابن أبي علي أنه ليس بإجماع لكنه حجة. Dia bukan ijma tapi hujjah. Laisa biijma'in lakinnahu hujjah. Wa haka fil mahsul an ibni Abi Hurairah annahu in kana al-qa'ilu hakiman lam yakun ijma'an wala hujjah wa illa fana'am. In kana al-qa'ilu, ini perkataan daripada وَحَكَ فِي الْمَحْسُولِ عَنْ إِبْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْقَائِلُ حَاكِمًا maka qawulnya lam yakun ijma'an wala hujjah wa illa fana'am. Kalau dia bukan hakim lalu dia mengatakan satu pendapat, maka qawulnya itu hujjah wa illa fana'am. Ini menurut حَكَ فِي الْمَحْسُولِ. وحكى الأمدي عن الإمام أحمد وأكثر الحنفية أنه إجماع وحجة. واختار الأمدي أنه إجماع ظني يحتج به وهو قريب من مذهب أبي هاشم. ووافقه ابن الحاجب في المختصر الكبير. وأما في المختصر الصغير فإنه جعل اختياره محصورا في أحد المذهبين وهما القول بكونه إجماعا والقول بكونه حجة. ini pendapat beliau ابن الحاجب. والذي ذكره الأمدي هنا محله قبل انقراض العصر. sebelum berlalunya masa. Pembahasan yang disampaikan Al-Amidi adalah kalau dia sebelum habis masa mujtahidin ini, maknanya mereka belum meninggal, ya, belum murtad. Amma ba'da inqiradihi fa innahu yakunu ijma'an ala ma nabbaha alaihi fil mas'alah fi mas'alati inqiradil asri. Paham ya? Ini masih muda. Wa alam anna syafi'iyya qad istadalla ala isbatil qiyas wa khabaril wahid bi. Dalilnya adalah anna ba'd as-sahabah 'amila bihi wa lam yazhar min al-baqin inkarun fa kana dhalika ijma'an. Sebagian ulama sebagian sahabat melakukan satu amalan, sebagian yang lain diam tidak mengingkari, maka itu menjadi ijma'. Qala fil ma'alim wa hadza yunaqidu ma taqaddama naqluhu. Kemudian kelas kita masukkan kepada yang setelahnya, kita lanjut pada dalil. Lanjut kepada dalil Imam Al-Baydawi. Qawluhu lana ay ad-dalil ala annahu laysa bi-ijma'in wala hujjah. Ad-dalil ala annahu laysa bi-ijma'in wala hujjah anna sukuta, diamnya itu yahtamil an yakuna li ajli tawaqqufi fil hukmi imma likaunihi lam yajtahid fihi aw likaunihi ijtahada falam yazhar lahu syai'un. Jadi yang sukut yang pertama rubama li tawakuf. Tawakuf limaza li ihtimalain. Pertama tawakuf karena belum ijtihad, yang kedua tawakuf karena sudah ijtihad tapi belum dapat pendapat, belum sampai kepada ra'yun. Ihtimal kedua kenapa dia sukut, wa yahtamil an yakuna li khaufin min al-qa'il أو المقول له كقول ابن عباس وقد أظهر مخالفة عمر في العول بعد موته. Jadi ketika Umar mengatakan sesuatu, Ibn Abbas tidak berani membantah, tidak berani mengatakan pendapat lain. Kenapa? Dia takut kepada Umar. Nah setelah Umar meninggal baru dia mengatakan pendapat lain. Lalu dia mengatakan kana Umar rajulan mahiban fahabtuhu. Ya. Itu ihtimal kedua. Ihtimal yang kedua, ihtimal yang ketiga, wa yahtamilu an yakuna sukutu, wa yahtamil an yakuna as-sukut anil inkar li'tiqadihi anna. Jadi mereka sakata anil inkar, maknanya sakata anil inkar apa? Mana sakata anil inkar? Tidak mengingkari. Nah, dia diam karena dia tidak mengingkari kullul mujtahidin. Li'tiqadihi anna kullul mujtahidin anna kullul mujtahidin musibun. Ila ghairi zalika min ihtimalat. Jadi banyak ihtimal-ihtimal yang lain. Walamma ihtimal ihtamala sukutu hadhihi alwujuh walamma ihtamala hadhihi sukut hadhihi alwujuh lam yakun fihi dalalatun 'ala ar-ridha wa huwa ma'na qaul asy-Syafi'i la yunsabu ila as-sakiti ila sakitin qaulun la yunsabu ila sakitin qaulun. Tidak boleh kita menisbahkan kalam kepada seorang yang diam. Qauluhu qila yutamassaku ay yahtajja Abu Hashim ala kaunihi hujjatan bi anna al-ulama'a lam yazalu yatamassakuna fi kulli asrin bil qawlil muntashir bainas sahabah. Ya, bainas sahabah. Iza lam ya'rifu lahu mukhalifan. Selama itu dia. Fadalla ala jawazil akhzi bi qawlil ba'di wa sukutil baqin. Ini dia, ya. Jadi fadalla ala jawazil akhzi bil qawlil ba'di wa sukutil baqin. Boleh diambil qawl ba'di padahal yang lain diam. Wal jawab al man'u ay la nusallim annahum kanu yatamassakuna bihi. Kami tidak menerima kalau ungkapan antum bahwa sahabat dulu yatamassakuna bi qaulil ba'di, tidak katanya. Fa in waqa'a minhum syai'un fala'allahu waqa'a mimman ya'taqidu hujjiyatahu aw 'ala wajhil ilzam. Ay la nusallimu annahum kanu yatamassakuna bihi bil qaulil ba'di. فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُمْ شَيْءٌ فَلَعَلَّهُ وَقَعَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ حُجِّيَّتَهُ أَوْ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِئْنَاسِ بِهِ. Di sini dia katakan bahwa kalau terjadi sesuatu pada masa sahabat itu, lalu mereka al-amal biqaulil ba'di, ya kan? Al-amal biqaulil ba'di, boleh jadi mereka ya'taqidu hujjiyatahu. Mereka yang beramal dengan qaul ba'di itu, mereka yang mengatakan bahwa qaul ba'di itu hujjah. Maka mereka amalkan. Tapi apakah semuanya? Tidak semua. Sebagian saja. Au ala wajhil ilzam. Boleh jadi yang terjadi itu qaul itu adalah qaul ala wajhil ilzam. Mana ilzam? Wajib, ya. Kalau memang ala wajhil ilzam, mereka amalkan. Bukan karena itu wajhul ijtihad yang fihi ihtimal, tidak, tapi ala wajhul ilzam. Au ala wajhi al istinas bihi. Mana istinas? Istinas mungkin maknanya adalah istizan? Istinas istizan? Mana istinas? Mungkin istinas di mana istimalah mungkin, ya. Cuma maknanya memang istimalah. Mungkin dia mengamalkan hukum itu karena bukan karena ilzam, tapi karena ada kecenderungan kepada qaul tersebut, ya. Itu mungkin makna ala wajhil istinas bihi. Muyul ke sana, ya. Sehingga diamalkan, bukan ala wajhil ilzam, bukan dia juga memahami karena itu sudah menjadi hujjah yang wajib diamalkan, bukan. Wal jawab al man'u. Kemudian wa aidan fal istidlal bihi isbatun li syai'in bi nafsihi. Juga terlarang perkataan antum. Kenapa? Hal tersebut maknanya isbat li syai'i bi nafsihi, fa innal qawla al muntashira ma'a adamil inkar huwa qawlul ba'di wa sukutul baqin. far'un fihi qaulul mujtahid idza lam yantashir. Bagaimana kalau qaul tersebut qaul seorang mujtahid tapi belum yantashir bainal mujtama? Belum yantashir maksudnya adalah karena mungkin sebagian ulama belum mendengarkan, sebagian yang lain sudah. Jadi belum yantashir. Far'un i'lam annahu idza qala ba'dul mujtahidina qaulan wa lam yantashir dzalikal qaul bihaitsu ya'lam annahu bihasu ya'lam annahu balaghal jami'. Wa lam yantashir ya, wa lam yantashir dzalikal qaul bihaitsu ya'lamu annahu balaghal jami'. Sudah diketahui bahwa hazal qaul balaghal jami', wa lam yusma' min ahadin ma yukhalifuhu. Kita belum dengarkan dari seorang ulama min ahadin perkataan yang berbeda dengan hazal qaul. Fahal yakunu kama iza qala al-ba'du wa sakata al-baqun an inkarihi am la? Apakah sama dengan qadiyah yang pertama? Qadiyah. Ikhtalafu fihi kama qala fil mahsul. Faminhum man qala yulhaqu bihi li'anna adh-dhahir huwa wusuluhu ilaihim wa minhum man qala la yulhaqu bihi li'annana la na'lamu hal balagham am la wa ikhtarahu al-amidi wa minhum man qala in kana dzalikal qaul fi ma ta'ummu bihil balwa tudia ai fi ma tamassu al had masma yamussu fi ma tamussu fi ma tamussu al hajatu ilahi. Ma mana tamussu al hajatu ilahi? Sangat dibutuhkan, yakni hajah massa ya, hajah massa ai fi ma tamussu al hajatu ilahi kama az-zakari fayakunu qaulil ba'di wa sukutil baqin li'anna umumal balwa yaqtadi husulal ilmi bihi. Kata beliau pendapat ketiga ini hukumnya tadi yang seperti Imam Baidawi sebutkan ya, itu sama hujahnya dengan hujah ijma' sukuti, bahwa dia bukan ijma', bukan hujah, tapi boleh saja dipakai, tapi dia bukan hujah untuk mewajibkan kepada semua orang. Kedua, li'anna umumal balwa yaqtadi husulal ilmi bihi, sesuatu yang memang ta'umu bihil balwa mesti cepat dicarikan jawabannya. Kedua, ya. Wa in lam yakun kadzalika fala lihtimali dzuhuli anhu. Mana dzuhul? Ma mana dzuhul? Zawal. Kalau dia bukan pada hal-hal yang ta'ummu bihil balwa, tidak boleh. Kenapa? Ya mungkin dalam sekejap saja terjadi, setelah itu dia akan hilang, ya. Qala al-Imam wa hadza at-tafsil huwa al-haqq. ولهذا جزم